Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang mana kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat untuk seluruh alam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Muqawimat Da'iyatin Najih, penopang-penopang da'i yang sukses. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang Al-Khuluqul Hasan, yaitu tentang akhlak yang baik. Al-Khuluq secara bahasa bermakna As-Sajiyah Wattaba' wal muru'ah wad din. Jadi al-khuluq itu artinya as-sajiyah, tingkah laku, perangai, perilaku, ya, atau adab, ya. Wat taba', tabiat manusia, wal muru'ah, harga diri manusia, ya. Ini arti akhlak secara bahasa. Akhlak, ya, terutama akhlak yang baik, ya, harus dimiliki oleh setiap orang. Karena akhlak yang baik ini sangat penting di dalam pribadi setiap orang. Dan akhlak yang baik ini merupakan sesuatu yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang da'i yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhlak yang baik merupakan cara pendekatan yang paling mulia yang harus dilakukan oleh setiap da'i kepada mad'unya. Dan akhlak yang baik ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya akhlak yang baik dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak yang baik ya, selain dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimiliki pula oleh para sahabat Nabi, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Tentu mereka ini memiliki akhlak yang baik dalam diri mereka. Dengan akhlak yang baik, seorang da'i akan mudah untuk menarik hati orang, mudah untuk melunakkan hati orang. Kita lihat kisah Mus'ab bin Umair ketika beliau mendakwahi suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj, yang mana Mus'ab bin Umair ini mendakwahi kedua suku ini dengan akhlak yang baik, dengan lemah lembut, dengan penuh sikap bijaksana dan tidak tergesa-gesa ketika mendakwahi mereka. Karena akhlaknya yang baik ini, akhirnya kedua suku ini masuk Islam. Begitu pentingnya akhlak yang baik ini, yang harus dimiliki oleh seorang da'i agar da'inya sukses. Ia harus menerapkan akhlak yang baik. Di antara pentingnya akhlak yang baik dalam berdakwah ilallah, yang pertama, al-khuluqul hasan fi hayatil muslim 'amah wa fi hayatid du'at ila Allah ta'ala khasatan min a'zami rawabitil iman wa a'la darajatih. Bahwa akhlak yang baik dalam kehidupan seorang muslim secara umum dan dalam kehidupan para da'i ila Allah secara khusus merupakan pengikat keimanan yang paling mulia dan memiliki derajat yang tinggi. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi keimanan seorang diukur dari akhlaknya, agama seseorang diukur dari akhlaknya. Ketika akhlaknya baik, menandakan iman seorang itu baik, agama seorang itu baik. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, ad-din kulluhu khuluq, agama itu seluruhnya akhlak. Ya. Faman hasuna khuluquhu hasuna dinuh. Barang siapa yang akhlak baiknya, yang akhlaknya baik, maka baik pula agamanya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, di antara pentingnya akhlak yang baik, ya. Al-khuluqul hasan daruratun ijtima'iyyah li jami'il mujtama'at. Jadi akhlak yang baik, ya, itu merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Karena orang yang memiliki akhlak yang baik, ya, merupakan manusia yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan yang paling dekat kepada Nabi Muhammad SAW ketika di akhirat nanti. Rasulullah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kalian, wa aqrabikum minni, dan orang yang paling dekat tempat duduknya dariku, kata Nabi Muhammad, pada hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Subhanallah. Begitu agungnya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang ketiga di antara pentingnya akhlak yang baik dalam berdakwah ila Allah, al-khuluqul hasan yaj'alu ad-da'iyah ila Allah ta'ala min ahsanin nas. Akhlak yang baik menjadikan seorang da'i, ya, menjadikan seorang da'i sebagai manusia yang paling baik. Makanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sabdanya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, Nabi bersabda, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa." Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Yang keempat, ya, pentingnya akhlak yang keempat, al-khuluqul hasan min a'zamil qurbat wa ajlil ataya wal hibat. Jadi akhlak yang baik itu merupakan cara pendekatan yang paling mulia dan hadiah yang paling mulia, ya, bahkan akhlak yang baik memiliki timbangan yang berat di akhirat nanti. Makanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam sabdanya, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min يوم القيامة من خلق حسن." Tidaklah sesuatu lebih berat dalam timbangan, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, min khuluqin hasan, dari akhlak yang baik. Dalam sabdanya yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud, Nabi bersabda, "Innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajat as-sa'imil qa'im." Sesungguhnya orang mukmin benar-benar akan mencapai derajat orang-orang yang sering berpuasa dan orang-orang yang sering sholat malam, bihusni khuluqihi, dengan akhlaknya yang baik, ya, jadi derajatnya, derajat orang yang berakhlak baik sama dengan derajat orang-orang yang senantiasa sholat malam dan orang-orang yang sering berpuasa. (Tuh) Kemudian di antara pentingnya akhlak dalam dakwah ila Allah, bahwa al-khuluqul hasan huwa wasiyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jami'id du'at, bahwa akhlak yang baik itu merupakan wasiat Rasulullah kepada seluruh dai. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah. Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kemudian yang keenam, pentingnya akhlak yang baik di dalam dakwah ila Allah, bahwa al-khuluqul hasan dzu ahammiyatin baligh, bahwa akhlak yang baik itu memiliki ahammiyatin baligh, faedah atau manfaat yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Rasulullah lakukan adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak." Dalam riwayat lain, innama bu'istu li utammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tentunya akhlak yang mulia ini pasti ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Maka Aisyah menjawab, "Fa inna khuluqa nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya akhlak nabi kalian adalah Al-Qur'an. Jadi seluruh akhlak nabi adalah Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, pentingnya akhlak yang baik dalam dakwah ila Allah, bahwa al-khuluqul hasan min a'zamil asalib, akhlak yang baik itu merupakan metode yang paling mulia, allati tajdhibun nas ila al-islam wal hidayah wal istiqamah, metode yang paling mulia yang menarik manusia kepada Islam, yang menarik manusia kepada hidayah, dan menarik manusia kepada keistiqamahan. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi ketika menghadapi seorang Arab Badui ketika kencing di masjid. Para sahabat membentak orang Arab Badui itu. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang baik, beliau menegur dengan lemah lembut, menegur orang Badui itu. Melihat akhlak Nabi yang mulia ini, orang Badui itu berdoa, Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Karena melihat akhlaknya Nabi Muhammad yang begitu mulia, ia mengatakan, ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad, dan janganlah rahmati seorang selain Muhammad. Jadi dia saking takjubnya melihat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seharusnya akhlak yang baik yang harus dimiliki oleh seorang dai. Kemudian yang ke-8, bahwa akhlak yang baik itu merupakan cita-cita setiap muslim dan cita-cita setiap dai. Seorang yang ingin dakwahnya sukses, maka ia harus berdakwah dengan akhlak yang baik. Yang ke-9, al-khuluqul hasan yuhibbu bid-da'iyah ila nasi jami'an, bahwa akhlak yang baik itu bisa membuat seorang dai itu cinta kepada manusia semuanya. Dan yang ke-10, barang siapa yang memiliki akhlak yang baik, atau barang siapa yang tidak memiliki akhlak yang baik, maka ia akan membuat manusia lari dari dakwahnya. Ketika kita berdakwah dengan kasar, maka orang-orang akan lari dakwah kita. Agar orang mencintai dakwah kita, pertama kali yang harus kita perhatikan adalah akhlak, akhlak yang baik. Kemudian yang berikutnya, bahwa akhlak yang baik dalam dakwah itu menjadikan seorang dai terang hatinya. Yang berikutnya, akhlak yang baik dalam dakwah merupakan sebab yang paling agung yang menyelamatkan manusia dari neraka jahannam, dan ia merupakan sebab yang paling agung yang bisa mendatangkan keberuntungan kepada orang-orang yang memiliki akhlak yang baik dan akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam sabdanya, tentang balasan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Rasulullah mengatakan, ana za'imun bi baiti fi rubadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baiti fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'la al jannah liman hassana khuluquhu. Ya, aku menjamin rumah ya di pinggiran surga bagi orang-orang yang meninggalkan debat kusir meskipun dia benar. Dan aku menjamin rumah di tengah surga, di tengah-tengah surga, bagi orang-orang yang meninggalkan kedustaan meskipun ia bercanda. Nah, dan yang ketiga, Rasulullah mengkhususkan orang-orang yang berakhlak yang baik, Rasulullah akan jamin surga pada tingkatan yang paling tinggi. Subhanallah, begitu mulianya orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apa yang banyak memasukkan manusia ke surga. Makanya Rasulullah SAW menjawab, taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian di antara pentingnya akhlak yang baik dalam dakwah ila Allah, bahwa akhlak yang baik itu merupakan mauduun wasi' jiddan, materi atau tema yang luas sekali. Jadi akhlak yang baik itu meliputi al-hilm. Akhlak yang baik meliputi al-anat, itu tidak tergesa-gesa dalam berdakwah. Wal-jaud wal-karam, dan meliputi al-afwa wal-safah. Al-jaud itu sifat dermawan. Warifku wal-lin, dan antara akhlak yang baik juga berlemah lembut. Wasabar wal-azimah, bersifat sabar. Baik, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang pertama dari tema akhlak yang baik. Dan insya Allah kita akan melanjutkan materi kita di sesi yang kedua nanti. Maka jangan kemana-mana, tetaplah di Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Tapi kita simak murotal yang akan kita putarkan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما Kami hadirkan untuk Anda hikmah nasihat dalam dakwah Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Yat yang menemani Anda dalam program acara hikmah nasihat dalam dakwah. Dan alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustaz Zikrul Rahman LC Hafizullah taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai akhlak yang baik. Tapi untuk waktunya kami persilahkan kembali kepada Al-Ustadz. Tafadhal Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang baik itu banyak macamnya dan banyak cabang-cabangnya. Di antaranya al-hilm, ya, sikap bijaksana, wal-anah, yaitu adamul ajalah, tidak tergesa-gesa ketika berdakwah, wal-jawd wal-karam, dermawan, waribku wal-lin, ya, lemah lembut ketika berdakwah, was-sabr wal-azimah, bersabar ketika berdakwah, wal azimah memiliki tekad yang kuat, wal adl berbuat adil. Ini semua merupakan cabang-cabang dari akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak yang baik merupakan bagian dari agama. Dan akhlak yang baik ini berdiri tegak di atas empat rukun. Rukun yang pertama as-sabru, sabar. Kemudian al-iffah, memiliki kehormatan diri, harga diri, wasaja'ah, keberanian. Dan yang keempat al-adl, ia bersikap adil. Nah, yang keempat ini merupakan rukun-rukun yang mana akhlak yang baik berdiri tegak di atas empat rukun ini. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang turuku tahassulil khuluqil hasan. Bagaimana cara-cara agar seorang itu memperoleh akhlak yang baik, agar seorang itu bisa berakhlak baik. Di sini dijelaskan oleh Syekh Salim bin Wahab Al-Qahtani, ada dua. Yang pertama, caranya yang pertama untuk memperoleh akhlak yang baik, at-tadribul amali wal mumarasatu tatbiqiyah lil akhlaqil hasanah. Yaitu seorang itu perlu latihan dengan mengamalkan akhlak yang baik itu, dan dengan mempraktikkan akhlak yang baik itu, mempraktikkan ketika berdakwah, ketika bergaul dengan manusia. Kemudian yang kedua, al-ghamsu fil bi'atis salihah, ia hidup di lingkungan yang baik, berteman dengan teman yang baik, yang memiliki akhlak yang baik. Ya. Karena ya, teman itu bisa menarik orang yang diajak dia. Makanya dikatakan as-sahibu sahib. Teman itu yang menyeret. Ya. Kalau kita punya teman yang buruk, lama-kelamaan kita akan diseret oleh teman kita yang buruk ini. Makanya ketika mencari teman, carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang selalu mengingatkan kita kepada Allah, yang selalu mengingatkan kita ketika kita berdosa, ketika kita berbuat maksiat. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cabang-cabang akhlak yang baik yang dijelaskan dalam kitab ini, di antaranya al-hilm wal-anat wal-jad wal-karam wal-af wal-ribku wal-lin wal-sabr wal-azimah wal-sabat dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan meringkas ya, sedikit tentang cabang-cabang akhlak yang baik. Yang pertama, al-jaud wal-karom, yaitu dermawan. Ini juga merupakan akhlak yang baik. Al-jaud wal-karom, baik dan bersifat dermawan. Sifat dermawan ini merupakan akhlak yang agung, yang memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama, al-jaudu bin nafsi. Seorang itu dermawan dengan jiwanya. Ia rela berkorban untuk menegakkan agama Islam, untuk li'lali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sifat dermawan ini tentunya dimiliki oleh Nabi Muhammad, dan dimiliki pula oleh para sahabat Nabi. Rasulullah dan para sahabat rela berkorban, mengorbankan jiwa dan raganya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Kemudian tingkatan yang berikutnya, al-jaudu bil ilmi, dermawan dengan ilmu. Makanya seorang yang memiliki ilmu, hendaklah ia mengamalkan ilmunya. Agar ilmunya bermanfaat bagi manusia. Jadilah manusia yang memberikan manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, ya, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Makanya ketika seorang menuntut ilmu, niatkan ikhlas karena Allah, dan niatkan agar ilmu itu diamalkan. Jangan menuntut ilmu karena ingin mendapatkan dunia semata. Jangan menuntut ilmu karena ingin mendebat para ulama. Tuntutlah ilmu dengan niat untuk mengamalkan ilmu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara sifat dermawan, ya, tingkatan dermawan yang berikutnya yaitu al-jawdu bis-sabri wal-ihtimal wa kazmil ghaiz, yaitu dermawan dengan kesabaran. Seorang berdakwah ia harus bersabar ketika dicaci, dihina, kita harus bersabar. Teringat dengan pesan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, isbir ala mali ma yuqalu fik min istihza wa sukhriyah li anna a'da'a ad-din katsirun, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bersabarlah atas cacian, atas apa yang diucapkan berupa cacian, berupa hinaan. Li'anna ad-din kasirun, karena musuh-musuh agama itu masih banyak. Bersabarlah. Dan ketika kita berdakwah, jangan mudah terpancing emosi. Tahan amarah kita agar dakwah kita sukses dan diterima di kalangan mad'u. Kemudian tingkatan yang berikutnya, al-jawdu bil khuluqil hasan, yaitu dermawan dengan akhlak yang baik. Wal bashashah, dengan muka yang berseri-seri, ya, ketika bertemu dengan saudara kita, kita senyum, ya. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu itu sadaqah. Terkadang, ya, kita jumpai sesama muslim, sama-sama mengamalkan sunnah, ketemu saudaranya bermuka masam. Ini banyak. Kadang ini terjadi di antara sesama kaum muslimin. Jangan pernah kita meremehkan sesuatu sekecil apapun. Walaupun hanya senyum, jangan pernah kita remehkan. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, wala tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi tariq. Janganlah kalian menghina sesuatu sekecil apapun, suatu kebaikan sekecil apapun. Walau an talqa akhaka, meskipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, Ya. Ini perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian di antara cabang dari akhlak yang baik yaitu sikap tawadu atau sifat tawadu. At-tawadu ini tentu merupakan sifat yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah yaumil qiyamah. Wa man takabbara wada'ahu Allah yaumil qiyamah." Barang siapa yang bersifat tawadu, rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di akhirat kelak. Dan barang siapa yang sombong, suka meremehkan manusia dan merasa dirinya yang paling hebat, Allah akan campakkan dirinya di akhirat kelak. Dan tawadu, sifat tawadu ini merupakan zuhud yang hakiki, kezuhudan yang hakiki. Makanya ketika di dunia ini kita diperintahkan untuk bersifat zuhud, maksudnya adalah bersifat tawadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan dalam sabdanya, "Wazhad fid dunya yuhibbuka Allah. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbuka an-nas." Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan juhudlah pada apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Kita terapkan sifat zuhud agar kita memiliki sifat tawadu. Pernah Imam Hasan Al-Basri ditanya tentang siapakah orang yang tawadu itu, manil mutawadi. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menjawab, al-mutawadi huwa man kharaja min baitihi walam yalqa musliman qat illa dhanna annahu khairun min. Orang yang tawadu itu adalah orang yang keluar dari rumahnya dan tidaklah ia bertemu dengan seorang muslim pun illa dhanna annahu khairun min, melainkan ia menganggap bahwa orang itu lebih baik daripada dirinya. Ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai. Jangan mentang-mentang ia memiliki ilmu yang tinggi, ia meremehkan orang-orang awam. Jangan mentang-mentang ia memiliki ilmu yang luas, ia menghina orang-orang yang tidak berilmu. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema akhlak yang baik. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin berinteraktif dengan kami, silahkan menghubungi kami di 0218499 4343 atau di 0218497 0055 atau melalui pesan singkat dan WhatsApp di 0852627474. Taib, untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan pertanyaan yang masuk lewat pesan singkat dari hamba Allah di nomor 0856-1774, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senyum kepada tetangga, yaitu ibu-ibu, apakah boleh sekaligus menyapa? supaya tidak dianggap tidak sopan. Taib, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi senyum ya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena senyum itu sedekah. Ya, kalau kita pengen mendapatkan pahala sedekah, senyum ketika ketemu saudara kita sama muslim. Ya. Tapi yang tidak dibolehkan senyum-senyum sendiri, ya. Tidak boleh senyum-senyum sendiri, ya. Ya, ya. Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Ya. Karena ini ya, dengan senyum kita bisa mempererat ya hubungan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita sama Islam, ya. Dan jangan pernah ya, bermuka masam ketika ketemu saudara kita. Kita sapa saudara kita, karena itu saudara kita sama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Tim jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati anak yang nakal, Ustaz? Apakah harus tetap sabar dengan akhlak yang baik atau harus dengan cara yang keras agar dia sadar, Ustaz? Taib. Menasihati anak yang nakal. Seorang bapak ya, tentunya sebagai seorang pemimpin ya, ia harus mendidik anaknya dengan cara yang baik. Ya, ketika anak kita misalnya membangkang perintah kita, ya, seorang bapak ya harus bercermin pada dirinya sendiri juga. Anaknya begitu mungkin karena meniru bapaknya. Makanya kasih contoh yang baik ya, agar anak kita meniru kita. Seorang orang tua ya, orang tua yang harus memulai untuk berbuat baik. Salat, ajarkan anak kita salat. Kalau orang tuanya sudah enggak baik, anaknya akan ikut. Ya, kalau anak kita ya nakal, kita nasihati dengan baik ya. Apa-apa dengan memukulnya ya, memukul dengan mendidik ya. Ini enggak masalah untuk mendidik anak kita agar ia tidak melakukan ya kenakalan lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib jazakallahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat bagi sahabat Ismi Radio. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di nomor 0819 08 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita harus berakhlak baik juga terhadap binatang dan hewan-hewan lainnya? Taib, Ustaz. Akhlak ya, akhlak yang baik sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa akhlak yang baik itu ada tiga. Yang pertama, akhlak kepada Allah. Dan yang kedua, akhlak kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, akhlak kepada sesama makhluk yang lainnya. Baik itu kepada manusia, kepada hewan. Itu kita harus memiliki akhlak yang baik juga. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Jadi akhlak yang baik itu tidak hanya kepada manusia, ya. Kepada Allah pun kita berbuat baik, kepada hewan pun juga kita berbuat baik, ya. Wallahu a'lam bissawab. Taib jazakallahu khairan atas jawabannya. Taib, untuk pertanyaannya kita cukupkan terlebih dahulu. Taib, Ustaz, untuk kesimpulannya silakan, Ustaz. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengakhiri perjumpaan kita ya, dari kajian kitab Muqawimat Da'atin Najih, bahwa akhlak yang baik ini memiliki derajat yang tinggi dan memiliki keutamaan yang mulia, dan orang yang memiliki akhlak yang baik akan dijamin surga oleh Rasulullah di tingkatan surga yang paling tinggi. Dan akhlak yang baik juga derajatnya bisa mencapai atau menyamai derajat orang-orang yang senantiasa berpuasa dan orang-orang yang senantiasa melakukan sholat malam. Maka berakhlaklah yang baik, karena akhlak yang baik itu merupakan cerminan dari agama seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Ad-dinu kullu khuluq, faman hasuna khuluquhu hasuna dinu." Barang siapa, jadi agama itu semuanya akhlak. Barang siapa yang akhlaknya baik, maka baik pula agamanya. Begitu juga sebaliknya, orang yang memiliki akhlak yang buruk, maka buruk pula agamanya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adabu Syar'iyah, beliau mengatakan, "Faman sa'a khulukuhu sa'a dinu." Barang siapa yang buruk akhlaknya, maka buruk pula agamanya. Maka dari itu, agar kita baik ya, dalam agama kita, dalam iman kita, maka perbaiki terlebih dahulu akhlak kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.